الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada hari yang penuh berkah ini, tanggal 11 Dzulhijjah 1435 Hijriah, adalah salah satu hari yang dimuliakan di dalam Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamul ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri thumma yaumul qarr." Hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hari penyembelihan, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, dan hari Al-Qarr. Hari Al-Qarr itu adalah tanggal 11 Dzulhijjah. Jadi kita masih berada pada satu hari yang sangat mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula dua hari setelahnya, yaitu tanggal 12 dan 13 Dzulhijjah, adalah masih dalam rangkaian hari-hari yang dimuliakan di dalam agama kita yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyamu tasyriq, ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrillahi tabaraka wa ta'ala." Hari-hari tasyriq, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, adalah hari-hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu masih termasuk hari-hari untuk berkorban, menyembelih hewan kurban, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau menafsirkan firman Allah, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat," dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang berbilang, maka beliau mengatakan maknanya adalah ayyamut tasyriq ats-tsalatsa. Yang dimaksud dalam firman Allah hari-hari berbilang untuk memperbanyak zikir adalah tiga hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Jadi subhanallah, kita masih berada di hari-hari yang mulia, hari-hari yang hendaklah kita lebih banyak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak zikir. Dan berzikir itu jamaah sekalian adalah amalan yang ringan, namun pahalanya sangat besar sekali, dan termasuk sebab yang sangat besar untuk memasukkan seseorang ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Namun perlu dipahami, makna zikir itu bukan sekedar ucapan lisan, tetapi zikir lebih luas daripada itu. Bahkan dikatakan para ulama, termasuk sebesar-besarnya bentuk zikir kepada Allah, setinggi-tingginya bentuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah menuntut ilmu agama dan menghadiri majelis-majelis ilmu. Bahkan disebutkan dalam sebagian hadis dengan istilah hilakud dzikir, halaqah-halaqah dzikir, yakni kumpulan orang-orang yang berdzikir, di mana Allah Subhanahu wa taala menugaskan para malaikat, malaikat yang khusus, tugas mereka adalah mencari di muka bumi ini yang disebut dengan majalisud dzikir, salam Pak, majelis-majelis dzikir ataupun hilakud dzikir, halaqah-halaqah, kumpulan-kumpulan orang yang berdzikir. Apabila sebagian malaikat ini mendapati satu kumpulan orang yang sedang berdzikir, maka mereka akan memanggil teman-temannya yang lain untuk berdatangan di situ. Mereka bersama-sama dengan orang-orang yang berdzikir tersebut, bahkan disebutkan mereka bersaf-saf sampai ke langit, karena mereka berkumpul, senang, mereka cinta dengan orang-orang yang sedang berdzikir tersebut. Apa yang dimaksud halaqah dzikir di sini? Apakah maksudnya seperti yang dilakukan sebagian orang, ada yang mimpin kemudian berdzikir rame-rame? Bukan. Itu salah paham. Mereka mengira majelis-majelis dzikir itu seperti itu. Itu namanya majelis bid'ah. Kalau mereka berdzikir bersama-sama berjamaah dengan satu suara atau dipimpin oleh seseorang membentuk sebuah kor seperti orang sedang menyanyi, bukan. Bukan itu maksudnya. Tetapi yang dimaksudkan kata para ulama adalah majalisul ilm. Yang dimaksud dengan halaqah-halaqah dzikir, majelis-majelis dzikir yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah majalisul ilm. Majelis-majelis ilmu. Jadi walhamdulillah, nikmat yang sangat besar di hari-hari yang mulia yang kita diperintahkan untuk lebih banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuntut ilmu adalah termasuk sebesar-besarnya zikir kepada Allah tabaraka wa taala. Maka perlu dipahami jamaah sekalian, tatkala kita menghadiri majelis ilmu, tentunya kita menginginkan untuk mendapatkan pengajaran dari Alkitab was sunnah ala fahmi salafil ummah. Sebelum kita mendapatkan itu, kita sudah mendapatkan satu faedah yang sangat besar, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk berzikir kepadanya dengan sebesar-besar zikir, mempelajari ayat-ayatnya dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan zikir hakikatnya adalah pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua ibadah, semua ibadah hakikatnya pengagungan kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguh itu berasal dari ketakwaan hati. Perhatikan, orang yang benar-benar bertakwa hatinya, bukan sekedar lahiriahnya, bukan sekedar penampilannya, tapi hatinya. Dia bertakwa kepada Allah, dia menghormati, memuliakan, dan mengagungkan syiar-syiar Allah. Apa yang dimaksud dengan syiar-syiar Allah? Perintah-perintahnya, berzikir kepadanya, syariatnya. Oleh karena itu, para ulama kita telah menulis sejumlah buku yang sangat banyak tentang adab-adab apabila seorang menghadiri majelis ilmu. Karena para ulama itu paham, majelis ilmu adalah majelis zikir, majelis untuk mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menulis adab-adab bagaimana seorang di majelis ilmu harus bersungguh-sungguh, perhatian, tidak main-main, tidak ngomong. Kalau tidak diberikan kesempatan untuk ngomong, memperhatikan dengan baik, beradab, memuliakan dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hakikatnya. Sampai-sampai dulu para ulama, apabila mereka sedang mengajar, kemudian ada yang main-main penanya saja, atau main-main pakaiannya, itu langsung ditinggalkan majelisnya. Menunjukkan si murid ini tidak punya adab yang baik. Ya. Kalau sekarang, Masya Allah, sedang belajar, ada panggilan HP, ya, dia tinggalkan majelisnya. Ya. Jangankan ada panggilan, gak ada panggilan, dia masih main HP. Ya. Main BBM, WhatsApp, dan sebagainya. Ini hendaklah ditinggalkan untuk sementara waktu saja. Tidak lama, matikan HP, masukkan di tas, masukkan di saku, jangan dibuka. Selama pelajaran berlangsung. Dan ini dari bentuk pemuliaan dan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukanlah seorang yang punya adab baik kalau dia tidak mengagungkan dan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam majelis-majelis ilmu. Ini yang harus kita pahami bersama. Kita dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, belum pula kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Walhamdulillah, insyaAllah kita sudah mendapatkan pahala ibadah berzikir kepada Allah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Semoga menjadi sebab kita mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Baik. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaAllah ta'ala kita akan membahas satu tema yang sangat penting di dalam permasalahan akidah, yaitu membedah sejarah awal terjadinya kesyirikan pada umat manusia, dan dari situ kita akan mengetahui apa akarnya, apa sebabnya yang sangat mendasar sehingga terjadinya kesyirikan tersebut. Di dalam sebuah bab dalam kitab Tauhid yang dikatakan oleh Syekh Al-Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babu maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal gulu fis salihin. Bab penjelasan tentang sebab kekufuran anak Adam dan yang membuat mereka meninggalkan agama mereka adalah sifat al-gulu fis salihin, berlebih-lebihan di dalam menghormati orang-orang saleh. Ini subhanallah salah satu bab yang perlu kita perhatikan, sangat penting sekali. Kalau kita pahami bab ini dengan baik, insyaallah ta'ala akan menyelamatkan kita dari perbuatan syirik dan mengukuhkan tauhid kita serta membantu kita di dalam mendakwahkan tauhid. Baik. Beliau sebutkan di sini dalil yang pertama, atau sebelumnya kita bacakan penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala tentang judul bab. Beliau berkata, "Munasabatul bab li kitab at-tauhid." Kecocokan bab ini dengan kitab at-tauhid. Annal musannifa rahimahullah taala, bahwasannya penyusun kitab ini semoga Allah merahmati beliau, lamma bayyana ba'da ma yaf'aluhu ubbadul kubur, tatkala beliau telah menjelaskan sebagian apa yang dikerjakan oleh para penyembah kubur, ma'al amwat, terhadap orang-orang yang sudah mati, yaitu berdoa kepada penghuni kubur, mengharap kepada mereka, bersandar kepada mereka, mencari keberkahan di kuburan-kuburan mereka dan sebagainya. Minasyirki al-mudad li tauhid, yang mana itu termasuk kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Arada fi hadzal bab ayyubayyin as-sabab, maka beliau inginkan di dalam bab ini untuk menjelaskan sebab fi dzalik, kenapa terjadi kesyirikan tersebut. Liyahdhar wa yujtanab wa huwa al-ghulu fi as-salihin, agar sebab tersebut dijauhi dan kita waspada darinya, yaitu berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Baik. Kita masuk dalil yang pertama, qala rahimahullah wa qaulullahi azza wa jalla, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, janganlah kalian gulu di dalam agama kalian, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Surat An-Nisa ayat ke-171. Berkata Asy-Syaikhul Allamah Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitabnya Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid. Al-makna al-ijmali lil ayah. Makna ayat ini secara global. Yanhallahu subhanahu al-yahuda wan nasara. Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini yang dimaksud dengan ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Kemarin kita baru, atau sampai hari ini juga, kita masih dalam hari-hari penyembelihan. Di antara yang boleh kita makan adalah sembelihan ahlul kitab, tetapi dengan syarat. Mereka menyembelih sesuai dengan syarat, sesuai dengan syarat sahnya penyembelihan di dalam Islam. Boleh memakan sembelihan mereka. Adapun sembelihan orang-orang Syiah yang menyekutukan Allah, itu malah tidak halal, karena mereka musyrik. Ahlul kitab juga sebetulnya musyrik, tetapi kesyirikan mereka adalah bid'ah yang mereka ada-adakan. Iya. Berbeda dengan kesyirikan selain ahlul kitab. Ahlul kitab dulunya bertauhid, kemudian mereka mengadakan bid'ah kesyirikan. Maka dibedakan hukum yang memang musyrik dan ahlul kitab. Imam Bukhari rahimahullahu taala pernah berkata, saya makan sembelihannya Yahudi dan Nasrani lebih saya sukai daripada memakan sembelihannya orang-orang Syiah. Iya. Jadi sebagian orang-orang Syiah ini keadaannya justru lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani. Makanya kadang kita mendapati, bahkan sering, orang-orang Syiah permusuhannya kepada umat Islam itu lebih besar daripada permusuhan Yahudi dan Nasrani. Baik. Jadi ahlul kitab yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah al-Yahud wa Nasara. Maka di dalam ayat ini, kata Syekh, Allah melarang mereka anta'addi mahaddadallah. Allah melarang mereka melampaui batas terhadap apa yang telah Allah tentukan lahum, terhadap mereka. Jangan melampaui batas. Bi an la yarfa'ul makhluqa fawqa manzilatihi, yaitu mereka janganlah mengangkat makhluk melebihi kedudukannya. Allati anzalallah, yang telah Allah tetapkan untuk makhluk tersebut. Wa yunziluhu almanzilata allati latan bagi ilallah, dan tidak pantas mereka mengangkat atau mendudukkan seseorang di dalam kedudukan yang tidak dibenarkan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kedudukan rububiyah dan uluhiyah. Itu singkatnya. Kedudukan apa maksudnya di sini? Kedudukan rububiyah dan uluhiyah. Iya. Munasabatul ayah lil bab, kecocokan ayat ini dengan bab, anna fiha nahya anil gulu mutlaqan. Bahwasannya di dalam ayat ini terdapat larangan gulu secara mutlak. Maksudnya gulu di sini sebetulnya masih umum. Fayashmalul gulu fis salihin. Umum di sini maknanya semua bentuk gulu dilarang. Namun mencakup gulu terhadap orang-orang saleh yang menjadi inti pembahasan kita. Dan ini adalah karakter syariat Islam, selalu berada di pertengahan. Tidak boleh gulu berlebih-lebihan, tidak boleh juga meremehkan. Islam di tengah agama-agama yang ada, berada di pertengahan, sebagaimana Ahlus Sunnah di tengah kelompok-kelompok yang ada juga berada di pertengahan antara yang gulu dan yang meremehkan. Wal khitab wa in kana li ahlil kitab fa innahu amun. Dan yang diajak bicara dalam ayat ini, meskipun ditujukan kepada ahlul kitab, tetapi dia bermakna umum. Karena lafaznya bermakna umum. Yatanawalu jami'al ummah, yang mencakup seluruh umat. Jadi bukan hanya ahlul kitab yang dilarang, bahkan ahlul kitab terjerumus dalam kesyirikan karena sifat al-gulu, berlebih-lebihan. Oleh karena itu, umat ini juga perlu diberikan peringatan. Maka kata Syekh, tahdhiran lahum. Ayat ini adalah peringatan bagi kaum muslimin, an yaf'alu fi nabiyihim, jangan sampai mereka melakukan terhadap nabi mereka, wa salihihim, dan orang-orang saleh mereka, fi'lan nasara fil masih, wal yahud fi uzair, seperti perbuatan orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang Yahudi terhadap Uzair. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah. Orang-orang Yahudi juga mengatakan Uzair ibnullah, Uzair adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala. Melampaui batas. Saking cintanya, saking hormatnya mereka kepada dua orang ini. Kenapa mereka hormat? Karena mereka adalah orang saleh. Tetapi cara penghormatan mereka melampaui batas, melebihi apa yang telah Allah tetapkan. Sampai mereka mengatakan Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah, dan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Dengan sebab itulah mereka kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yustafadu minal ayah, pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, yang pertama, tahrimul gulu fil ashkhas wal a'mal wa ghairi dhalik. Pengharaman sifat melampaui batas di dalam menghormati tokoh-tokoh atau menyikapi orang-orang. Demikian pula di dalam amalan-amalan dan selain itu. InsyaAllah nanti akan kita contohkan amalan-amalan yang melampaui batas di dalam berbagai macam sisi. Kemudian yang kedua, ar-raddu 'alal yahud wan nasara. Jadi yang pertama, ayat ini sebetulnya umum, larangan bersikap melampaui batas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Dan umat ini adalah ummatan wasata, umat yang pertengahan. Islam adalah agama yang pertengahan. Iya. Jadi sifatnya umum, namun mencakup juga larangan gulu terhadap orang-orang saleh yang merupakan sebab yang mengantarkan kepada kesyirikan. Pelajaran yang kedua, ar-raddu 'alal yahudi wan nasara. Ayat ini merupakan bantahan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani, sekaligus menjelaskan kekafiran mereka. Wa man syabahahum. Demikian pula orang-orang yang menyerupai Yahudi dan Nasrani. Fi guluhim fil ashkhas wal a'mal wa ghairi dhalik. Di dalam sifat gulu terhadap tokoh-tokoh ataupun di dalam amalan-amalan dan selain itu. Maka ini bantahan kepada mereka, peringatan kepada mereka jangan sampai berlebih-lebihan. Pelajaran yang ketiga, al-hasu ala luzumil i'tidal fid dini. Dorongan untuk selalu bersikap pertengahan di dalam agama. Wa jami'il umur, dan dalam seluruh perkara, baina janibai al-ifrat wat-tafrid. Di antara dua sisi, yaitu sisi al-ifrat, berlebih-lebihan, dan sisi at-tafrid, meremehkan. Yang pertama itu adalah sifat Nasrani, yang kedua adalah sifat Yahudi. Sebagai contoh, di dalam memuliakan Nabi, orang Nasrani memuliakan Nabi Isa alaihissalam berlebih-lebihan. Mereka angkat beliau ke derajat rububiyah dan uluhiyah. Mereka sembah pada akhirnya. Sebaliknya orang-orang Yahudi meremehkan. Mereka memusuhi, bahkan membunuh para Nabi dan Rasul. Ini sifat Yahudi. Maka kaum muslimin berada di pertengahan. Berada di pertengahan. Kaum muslimin menghormati para Nabi dan Rasul, tetapi tidak berlebih-lebihan. Namun sangat disayangkan banyak umat Islam di dalam menyikapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang mengikuti sifat Nasrani, ada yang mengikuti sifat Yahudi. Yang mengikuti sifat Nasrani yaitu mereka yang berdoa kepada Nabi dengan dalih tawassul atau memohon syafaat. Maka itu syirik. sebagaimana sudah kita jelaskan pada bab-bab yang lalu. Sebaliknya, ada juga yang meremehkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak jarang yang mencibir dan menghina orang yang menjalankan sunnah-sunnah padahal dia sendiri belum mampu atau tidak mau mengamalkan sunnah-sunnah tersebut, tapi dia malah mencibir dan menghina. Apa hukumnya orang yang melakukan ini? Kalau dia mencibir karena sunnah, maka kafir dia. Kafir dia. Kalau dia menghina seseorang karena seseorang itu mengamalkan sunnah, dia kafir. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok? Tidak perlu kalian mencari-cari alasan, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Hati-hati, kedua-duanya bisa menyebabkan kekufuran. Apakah berlebih-lebihan ataupun meremehkan. Dan kaum muslimin bertingkat-tingkat di dalam berlebih-lebihannya dan di dalam meremehkannya. Iya, ada yang sampai pada kekufuran, ada yang tidak sampai pada kekufuran, namun intinya itu adalah sifat Nasrani dan Yahudi. Saya berikan contoh lain. Orang-orang Nasrani itu, na'udzubillah, mereka menggauli istri-istri mereka dalam keadaan sedang haid. Orang-orang Yahudi sebaliknya, wanita yang sedang haid seakan-akan najis seluruh tubuhnya. Nah, ini contoh. Yang satu berlebih-lebihan, yang satunya meremehkan. Maka Islam di pertengahan. Kalau dia haid, mau bersentuhan tidak ada masalah, mau menggauli tidak ada masalah, asalkan jangan di kemaluannya. Iya. Nah, ini contoh yang lain. Dan masih banyak contoh-contoh gulunya orang-orang Nasrani dan tafridnya orang-orang Yahudi. Maka umat Islam selalu berada di pertengahan. Baik, nanti kita akan tambahkan contoh-contoh yang lain insyaallah taala. Pelajaran yang keempat, at-tahdzir minasyirki wa asbabihi wa wasailihi. Dan ini adalah pelajaran terpenting di dalam bab ini. Di dalam ayat ini. Ayat ini terkandung peringatan dari kesyirikan. Bukan hanya itu, tetapi juga peringatan dari sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan dan sarana-sarana yang bisa mengantarkan ke sana. Iya. Dua hal ini harus dijauhi oleh setiap muslim, bukan hanya kesyirikan, tetapi juga sebab yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan perlu dipahami di sini, kenapa kita harus menjauhi sebab yang mengantarkan kita kepada kesyirikan? Bukan hanya agar kita tidak terjerumus dalam kesyirikan, tetapi juga agar orang lain tidak terjerumus dalam kesyirikan. Sebagaimana akan kita pahami insyaallah dari kisah sejarah awal mulanya terjadi kesyirikan. Orang yang melakukan sebab yang mengantarkan dia kepada kesyirikan, ternyata bukan dia yang terjerumus. Nanti datang generasi berikutnya, mereka lah yang terjerumus. Ini harus dipahami. Jadi misalkan, sebagai contoh dan insya Allah nanti juga akan datang, di dalam bab ini juga dibahas tentang bahaya gambar-gambar bernyawa. Bahaya gambar-gambar bernyawa. Di antara sebab pengharamannya adalah, itu merupakan sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Tapi sebagian orang ketika dilarang, dia mengatakan, saya enggak mungkinlah menyekutukan Allah dengan gambar Pak Presiden itu. Ya. Misalkan, saya tahu dia itu manusia. Tetapi, apakah dia bisa memberikan jaminan? Anak keturunannya terutama tidak menyekutukan Allah dengan gambar-gambar tersebut. Dia enggak akan bisa memberikan jaminan. Jadi harus dipahami, kita menjauhi sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada syirik, bukan saja agar kita terjerumus dalam syirik, tetapi jangan sampai kita menjerumuskan orang lain. Iya, seperti yang saya pernah berikan contoh, termasuk sebab mengantarkan kepada kesyirikan, dan nanti akan lebih detail, ada datang babnya lebih detail, orang yang berdoa di samping kuburan, itu termasuk bid'ah kalau dia berdoa kepada Allah. Namun itu adalah sebab yang mengantarkannya kepada kesyirikan. Bukan hanya dia, orang yang melihatnya juga bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya mungkin dia tahu berdoa kepada penghuni kubur adalah syirik. Tapi orang yang melihat dia, yang menyaksikan dia mungkin mengambil kesimpulan, oh ternyata si fulan, apalagi dia tokoh agama, Pak Kiai, dia berdoa kepada penghuni kubur. Mereka kan enggak tahu dia, padahal dia berdoa kepada Allah. Maka terjerumuslah mereka ke dalam syirik. Ya, ini yang harus dipahami. Jadi dalam ayat yang mulia ini terkandung peringatan kepada kesyirikan, terkandung peringatan dari kesyirikan dan juga dari sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan di antara sebab terbesar yang bisa mengantarkan seseorang kepada syirik adalah al-ghulu fis salihin, berlebih-lebihan melampaui batas di dalam menghormati dan memuliakan orang-orang saleh. Dan di dalam bab ini insyaallah taala masih banyak penjelasan sebab-sebab atau sarana-sarana yang bisa menjerumuskan seseorang dalam kesyirikan. Ini di antaranya. Baik. Kita masuk dalil yang kedua, qala al-muallif rahimahullah fi sahih. Di dalam as-sahih, yaitu sahih al-Bukhari. An ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Ini sudah lewat ya penyebutan biografi beliau. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang pernah beliau doakan, Allahumma faqihhu fid-din wa alimhu ta'wila. Ya Allah, fahamkanlah dia agama dan ajarkanlah dia tafsir Al-Qur'an. Fi qawlihi ta'ala, tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu surat Nuh ayat ke-23. Wa qalu la tadharunna alihatakum. Allah subhanahu wa ta'ala menghikayatkan kepada kita ucapan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Tatkala Nabi Nuh mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, maka sebagian dari mereka berkata, la tadharunna alihatakum, jangan kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Wala tadharunna waddan, dan janganlah kalian meninggalkan wad. Wala suwa'an, jangan pula suwa'. Wala yaguth, jangan yaguth. Wa ya'uq wa nasr, dan ya'uq dan nasr. Ini adalah nama-nama sesembahan mereka. Qala, kata Ibnu Abbas, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Nama-nama ini adalah namanya orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. 5 orang ya. Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Ini adalah nama orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Falamma halaku, tatkala mereka meninggal dunia, auha syaitanu ila qaumihim, maka setan membisikkan kepada kaum mereka, aninsibu ila majalisihimul lati kanu yajlisuna fiha ansaba, buatlah patung-patung di mana mereka dulu biasa duduk untuk beribadah kepada Allah. Wasammua bi asma'ihim, dan namakan patung-patung itu sesuai dengan nama-nama mereka. Fafa'alu, maka mereka pun melakukan apa yang dibisikkan oleh syaitan tersebut. Walam tu'bad, dan ketika itu belumlah disembah. Mereka buat bukan langsung disembah. Hatta idza halaka ulaik, sampai ketika mereka semuanya telah mati. Jadi generasi yang membuat patung itu sudah mati semuanya. Wanusial ilm, dan ilmu dilupakan. Yani ilmu tentang tauhid, ubidat. Pada akhirnya patung-patung itu disembah oleh anak keturunannya. Waqala Ibnu Qayyim, dan berkata Imam Ibnu Qayyim, qala ghairu wahidin minas salaf, berkata tidak seorang saja dari kalangan salaf, lamma matu, tatkala mereka meninggal dunia, akafu ala kuburihim, maka kaumnya ini beriktikaf atau berdiam diri untuk ibadah di kuburan-kuburan mereka. Thumma sawwaru tamathilahum, Kemudian mereka menggambar atau membuat patung-patung orang-orang saleh tersebut. Tsumma tala 'alaihimul amadu. Kemudian berlalu masa yang panjang. Jadi enggak sekaligus, bertahap. Bahkan berlalu masa yang panjang, fa'abaduhum. Barulah mereka menyembah patung-patung tersebut. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa mereka berkata, "Lau sawwarnahum kana asywaq lana ilal ibadati fasawwaruhum." Andaikan kita membuat patung-patung mereka atau rupa-rupa mereka, maka itu akan lebih membuat kita semangat beribadah. Maka pada akhirnya mereka membuat patung-patung tersebut. Baik. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, al-ma'na al-ijmali lil athar, makna athar Ibnu Abbas ini secara global. Yufassir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan hadhil ayat al-karimah, ayat yang mulia ini, bi anna hadhil aliha allati dzakarallahu, bahwasannya sesembahan-sesembahan yang Allah sebutkan di sini, anna qauma nuhin, bahwasannya kaum Nabi Nuh, tawasau bil istimrar, saling berwasiat untuk terus-menerus, ala ibadatiha, di dalam menyembahnya. Perhatikan jemaah sekalian, apa pelajaran yang bisa kita petik dari sini? Ini satu pelajaran yang mungkin belum disebutkan oleh Syekh, disebutkan para ulama yang lainnya. Ada satu pelajaran penting di sini, bahwasannya wajib bagi kaum muslimin untuk bersemangat dan bersungguh-sungguh di dalam berdakwah kepada Allah, di dalam mendakwahkan tauhid dan mengajarkan tauhid. Dan ini sebetulnya adalah hasil kalau seorang itu bersungguh-sungguh juga dalam belajar. Kalau dia belajar, dia main-main, dia tidak memperhatikan dengan baik, sehingga dia tidak memahami dengan baik, bagaimana bisa dia memiliki semangat yang besar untuk mendakwahkan tauhid, sementara dia sendiri ketika dia belajar, dia meremehkan. Iya. Dia belajar tauhid, belajar untuk memuliakan dan mengagungkan Allah, dia remehkan. Bagaimana bisa kemudian dia bersemangat dan memiliki perhatian yang besar terhadap dakwah tauhid, kalau dia sendiri saja ketika mempelajarinya tidak memperhatikan dengan baik? Iya. Nah, kenapa kita bisa memetik pelajaran ini? Karena kaum musyrikin berada di atas kebatilan, mendakwahkan kekufuran dan kesyirikan, mereka juga semangat. Mereka juga semangat, luar biasa. Mereka saling berwasiat. Bahkan disebutkan, ba'dama nahahum nabiyuhum Nuhun alaihissalam anasyirki billah. Mereka lakukan itu setelah Nabi mereka, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, telah melarang mereka untuk menyekutukan Allah. Perhatikan, luar biasa. Mereka saling berwasiat, saling menguatkan untuk tidak mengikuti dakwah tauhid yang diserukan Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Dan di hari-hari ini juga sangat banyak mereka gigih. Kalau membaca buku tentang harakatut tansir, gerakan-gerakan kristenisasi, kita akan dapati kenyataan-kenyataan yang sangat mencengangkan. Itu pendeta-pendeta dari Eropa, pendeta-pendeta dari berbagai macam negeri Nasrani, mereka itu rela untuk tinggal di pedalaman-pedalaman Afrika. Ya. Enggak usah jauh-jauh di negeri kita, di pedalaman-pedalaman Papua. Dan ada yang lebih dekat lagi, pendeta dari Eropa sekarang sudah jadi warga kota Cilacap. Ya. Coba. Dia tinggalkan negeri kita, negerinya bukan untuk beberapa saat. Ya. Tetapi bahkan untuk menetap puluhan tahun dan mungkin mati di situ. Demi untuk apa? Menyebarkan dakwah kepada kesyirikan. Kenapa mereka begitu bersemangat? Tetapi kita mendakwahkan yang hak, kita tidak memiliki semangat kecuali kecil sekali, sedikit sekali. Iya. Di Papua itu, di hutan-hutan, mereka datangi orang-orang yang belum punya agama ataupun yang sudah muslim, Ya. Demikian pula saudara-saudara kita di Cilacap sana, dipimpin oleh seorang pendeta dari Eropa. Ya. Saudara-saudara kita sudah ribuan yang murtad di sana. Di pedalaman-pedalaman Afrika mereka masuk untuk menyampaikan kesyirikan dan kekufuran mereka. Sampai hari ini. Ya. Demikian pula sebagian kaum muslimin yang mendakwahkan kesesatan. Dan dia bangga dengan kesesatannya tersebut. Keliling-keliling. Dari masjid ke masjid. 3 hari di sini, 3 hari di sana. Sampai ke pelosok-pelosok desa ke luar negeri. 40 hari, 4 bulan. Dia mendakwahkan kebatilan. Tapi dia punya semangat yang besar. Iya. Mestinya orang yang mendakwahkan yang hak, yang mengajak kepada tauhid, harus lebih semangat lagi. Iya. Jadi ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Ada juga satu ayat di dalam Al-Quran yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala, menunjukkan semangat kaum musyrikin di dalam mendakwahkan kesyirikan, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in jahadaka ala an tusyrika ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu bersungguh-sungguh untuk memaksamu menyekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Perhatikan, bersungguh-sungguh kedua orang tuanya memaksa anaknya melakukan kesyirikan, maka kata Allah, fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetap pergauli keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf. Jadi mereka punya kesungguhan luar biasa. Maka sepatutnya kaum muslimin lebih bersungguh-sungguh dibanding mereka di dalam mendakwahkan tauhid. Enggak usah kita berpikir mau ke Papua ya, atau ke hutan-hutan. Di sekitar kita masih banyak orang yang melakukan syirik dan kekufuran. Tapi yang lebih penting daripada itu, jangan-jangan dalam diri kita masih banyak kesyirikan dan kekufuran. Lebih penting daripada itu, kita juga melakukan persiapan untuk berdakwah. Bagaimana kita bisa berdakwah tanpa ilmu? Iya. Jadi ini adalah sebuah kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kewajiban yang sangat penting sekali. Bagaimana kita bisa melakukannya tanpa ilmu? Nanti bisa di murajaah bab yang ketujuh atau bab yang keenam yang sudah kita lewati tentang kewajiban dakwah dan ilmu-ilmu yang diperlukan seseorang serta persiapan-persiapan sebelum berdakwah. Baik. Maka ini semua juga kembali mengingatkan kita untuk lebih bersemangat dan lebih perhatian di dalam menuntut ilmu. Kemudian kata Syekh, annaha fil asli asma'ur rijalin salihina minhum. Sesungguhnya asal nama-nama ini adalah orang-orang saleh di kalangan mereka. Perhatikan, siapa yang mereka angkat jadi sesembahan mereka? Orang saleh. Di sini juga ada pelajaran penting bagi kita. Ini kaum musyrikin dahulu, mereka angkat jadi sesembahan mereka adalah orang-orang saleh. Tetapi hari ini yang mereka angkat jadi sesembahan siapa? Syaitan. Ya. Syaitan yang menunggu di pantai tertentu atau di gunung tertentu, itu yang mereka angkat jadi sesembahan. Ataupun orang yang paling kafir kepada Allah dan mereka anggap dia adalah wali Allah. Iya. Jadi dari sisi ini, kesyirikan dahulu lebih ringan daripada kesyirikan di hari-hari ini. Baik. Jadi ini adalah nama orang-orang saleh. Ghalaw fihim bitaswil syaitani lahum hatta nasabu suwarahum. Mereka berlebih-lebihan di dalam menghormati orang-orang saleh tersebut, dikarenakan tipuan syaitan kepada mereka. Sampai pada akhirnya mereka membuat patung-patung orang-orang saleh tersebut. Persis seperti yang terjadi di hari-hari ini, membuat patung-patung tokoh-tokoh tertentu sebagai monumen peringatan, sebagai penghormatan kepada mereka, lupa dengan sejarah awal terjadinya kesyirikan. Iya, ini adalah sejarah awal terjadinya kesyirikan. Setelah berlalu 10 abad lamanya, manusia tidak berbuat syirik. Seperti disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-213. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'athallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Dahulu manusia itu adalah umat yang satu. Maksudnya apa umat yang satu? Di atas tauhid. Ini subhanallah, tidak ada yang menyekutukan Allah. Ya. Itu ada kita baca cerita Qabil dan Habil yang saudara anaknya Nabi Adam yang membunuh saudaranya, walaupun dia melakukan dosa membunuh, dia tidak menyekutukan Allah. Dan itu berlalu 10 abad lamanya. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, annahu kana baina Adam wa Nuh asyratu qurun lam yusyriku billah. Antara Adam dan Nabi Nuh alaihissalam 10 abad. Tidak ada seorang pun yang menyekutukan Allah. Maka ayat ini mengatakan, Al-Baqarah 213, dulu manusia adalah umat yang satu. Setelah terjadinya kesyirikan, maka Allah mengutus para nabi memberikan kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira maknanya mengajarkan tauhid dan mengabarkan janji surga dan memperingatkan yakni dari kesyirikan dan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah awalnya terjadi kesyirikan dalam umat manusia. Setelah berlalu 10 abad lamanya, apa sebabnya? Karena tipuan syaitan kepada mereka untuk menghormati orang-orang saleh mereka secara berlebih-lebihan. Fa'alal amru bihadhihi suwar ila an sarat asnaman tu'badu min dunillah. Maka pada akhirnya patung-patung yang mereka buat tersebut menjadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzakarahu Ibnu Qayyim huwa bi makna ma dzakarahu Al-Bukhari. Dan apa yang disebutkan Imam Ibnu Qayyim sama dengan apa yang disebutkan Imam Al-Bukhari. Illa annahu dzakara, hanya saja Imam Ibnu Qayyim menambahkan, anna uqufahum ala kuburihim kana qabla taswirihim. Bahwasannya i'tikaf mereka, berdiam dirinya mereka di kuburan-kuburan orang-orang saleh tersebut itu sebelum mereka membuat gambar. Artinya di sini ada dua bentuk penghormatan kepada orang-orang saleh, yaitu pertama mereka beribadah di kuburan orang-orang saleh tersebut dalam rangka memuliakan orang-orang saleh. Kemudian yang kedua mereka buat patung-patungnya. Maka inilah dua sebab atau cara penghormatan secara berlebihan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Fahuwa yudifu ila masabak annal uquf alal kubur sababun li ibadatiha aidon. Maka ini menambahkan apa yang telah berlalu, yaitu tentang membuat patung-patung. Maka berdiam diri di kuburan-kuburan mereka untuk beribadah kepada Allah juga merupakan sebab disembahnya orang-orang saleh tersebut. Baik. Jadi dalam ayat ini dijelaskan, atau dalam athar Ibnu Abbas ini dijelaskan kepada kita dua sebab yang mengantarkan mereka kepada kesyirikan, dan itu berasal dari satu akar, yakni menghormati dan memuliakan orang-orang saleh. Baik, dua sebab itu adalah membuat patung-patung mereka dan beribadah di kuburan-kuburan mereka. Kalau sekarang sebab-sebabnya sudah lebih ditambah lagi. Kalau dulu mereka cuman berdiam diri beribadah di kuburan-kuburan mereka, kalau sekarang kuburan-kuburannya dibuat sedemikian rupa, dibuat seperti istana dan seterusnya, diagungkan, dimuliakan dan seterusnya. Iya. Jadi subhanallah, kesyirikan bukan semakin berkurang, malah semakin parah. Oleh karena itu menuntut orang-orang yang sudah memahami dan mengerti tauhid untuk lebih banyak belajar, mempersiapkan diri dalam rangka mendakwahkan tauhid, kewajiban terpenting dalam kehidupan ini. Munasabatul athar lil bab, kecocokan athar ini dengan bab. Annahu yadullu ala anna al-guluwa fi salihin sababun li ibadatihim min dunillah. Bahwasannya athar ini menunjukkan perbuatan gulu berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh merupakan sebab diibadahinya mereka selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jelas ya. Athar ini menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita sebab terjadinya kesyirikan pertama kali adalah karena sifat al-gulu, berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam menghormati dan memuliakan orang-orang saleh, yaitu dengan cara-cara bid'ah, cara-cara yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itu yang dimaksud dengan gulu. Tatkala kita menghormati orang saleh dengan cara yang salah, apa itu cara yang salah? Yaitu cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang disebut dengan gulu, melampaui batas. Apalagi dengan cara yang sudah dilarang oleh beliau, seperti membangun kuburan-kuburan, beribadah di kuburan-kuburan, sebagaimana akan datang insyaallah taala secara detail penjelasan tentang itu, dan juga membuat patung-patung atau gambar-gambar orang-orang saleh tersebut. Baik. Ma yustafadu minal athar. Pelajaran yang bisa kita petik dari athar ini. Yang pertama, annal guluwa fis salihin sababun li ibadatihim min dunillah wa tarkid din bil kulliyah. Bahwasannya bersifat gulu, melampaui batas di dalam memuliakan orang-orang saleh adalah sebab disembahnya orang-orang saleh tersebut selain Allah, dan manusia meninggalkan agama mereka secara menyeluruh. Perhatikan bagian akhir kata Syekh, meninggalkan agama mereka secara menyeluruh. Padahal kalau kita lihat, orang yang menyekutukan Allah dengan orang saleh tersebut, kadang dia masih sholat. Bukan hanya sholat, dia imam sholatnya, ya. Dia ustadznya, dia kiainya. Tetapi di dalam pandangan agama, dia adalah orang yang sudah meninggalkan agama secara menyeluruh. Kenapa? Karena kesyirikannya itu menghapuskan seluruh amalannya, meruntuhkan seluruh ibadahnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, la in asyrakta layahbatanna amaluka walatakunanna minal khasirin. Kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah seluruh amalanmu, dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi, kalau seorang melakukan syirik, itu sama saja dia sudah meninggalkan agama secara menyeluruh. Iya. Walaupun dia masih sholat, walaupun dia masih puasa, dia masih zakat, walaupun dia berzikir, walaupun dia ucapkan la ilaha illallah setiap hari 1000 kali, atau 10.000 kali, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andaikan mereka menyekutukan Allah, maka terhapuslah seluruh amalan-amalan mereka. Jadi mereka dianggap meninggalkan agama secara menyeluruh. Apa sebabnya? Sebabnya karena sifat al-gulu, berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam menghormati dan memuliakan orang saleh. Pelajaran yang kedua, at-tahdhiru minat taswir wa ta'liqis suwar la siyama suwaral udama. Peringatan keras dari membuat gambar-gambar bernyawa. Yang disebut gambar bernyawa dalam syariat itu adalah mencakup seluruh gambar bernyawa. Apakah dibuat dengan tangan atau dipahat di batu, atau dilukis di atas kertas, atau dibuat dari kayu, sama saja semuanya. Iya. Dan nanti insyaallah akan datang dalil-dalil pengharaman membuat gambar-gambar ini sifatnya umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kalau dibuat dengan lukisan itu yang diharamkan, kalau dipahat itu boleh. Atau sebaliknya, Nabi tidak mengatakan kalau dipahat itu enggak boleh, kalau dilukis boleh. Tetapi sifatnya umum. Sehingga pendapat yang kuat insyaallah taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensabdakan dalam bentuk umum, harus juga mencakup semua. Harus juga diamalkan secara umum. sehingga tidak ada bedanya orang yang membuat gambar dengan tangan maupun dengan alat. Enggak ada bedanya. Siapa yang lancang memberikan pengkhususan terhadap keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam bentuk umum. Dan ini juga disebutkan dalam sebagian fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengingatkan, siapa sih yang lancang memberikan kekhususan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang umum? Nabi sallallahu mengatakan gambar bernyawa itu diharamkan, kemudian ada yang berani mengatakan tidak, kalau digambar dengan alat enggak apa-apa. Nah, ini pendapat yang lemah. Walaupun tetap saja kita menghormati para ulama yang membolehkan hal tersebut. Iya. Jadi hadis yang mulia ini memberikan peringatan yang keras dari perbuatan membuat at-taswir, gambar-gambar bernyawa. Dan juga ta'liqis suwar, mengenakan atau menggantungkan gambar-gambar tersebut. Walaupun bukan kita yang buat. Iya. Jadi bukan saja yang buat, yang menggunakan. Walaupun bukan kita yang buat, kita gantung di rumah atau di mobil kita atau di pakaian kita, ini enggak boleh. La siyama suwarul utama. Lebih-lebih lagi kalau itu adalah gambar atau rupa orang-orang besar. Apakah pemimpin ataukah tokoh-tokoh agama? Ini lebih parah lagi sebetulnya. Karena mereka orang yang dimuliakan, sehingga orang bisa melampaui batas di dalam memuliakan mereka. Baik. Ini pelajaran yang kedua, jelas sekali ya. Pelajaran besar yang bisa kita petik dari hadis ini. Pelajaran yang ketiga, at-tahdhir min makri syaitan. Ini subhanallah juga pelajaran yang sangat penting sekali. Ini juga termasuk akar kesyirikan mereka. At-tahdhir min makri syaitan wa irdihil batil fi suratil haq. Peringatan dari makar syaitan dan penampakan kebatilan oleh syaitan dalam rupa kebenaran. Menampakkan kebatilan dalam rupa kebenaran. Inilah diantara pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Hati-hati dari makar setan. Setan itu di dalam menjerumuskan kita kadang tidak sekaligus. Dia menipu kita sedikit demi sedikit. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Setan itu dia punya berbagai macam kelicikan untuk menjerumuskan kita. Di antara bentuk kelicikan syaitan, dia akan menjerumuskan kita perlahan-lahan, tidak sekaligus. Kita masuk sedikit demi sedikit. Akhirnya kalau kita sudah benar-benar terperangkap, susah bagi kita untuk keluar. Dan di antara bentuk tipuan syaitan yang sangat luar biasa hasilnya di tengah-tengah masyarakat, setan berhasil menjerumuskan mereka. Dan ini adalah metode lama, tapi diulang-ulang terus dan selalu berhasil. Ya, ini subhanallah luar biasa kebodohan manusia. Metode lama ini, menampakkan kebatilan dalam rupa kebenaran, tapi sampai hari ini sukses. Dan setan tidak akan mungkin melakukan, apa namanya, tidak akan mungkin berhasil menjerumuskan manusia kecuali dengan cara ini. Masih berhasil terus sampai sekarang, menampakkan kebatilan dalam rupa kebenaran. Dulu kaum Nabi Nuh alaihi salam melakukan kebatilan ini, tetapi ditampakkan oleh syaitan sebagai sebuah kebaikan. Perbuatan yang Allah sangat murkai, berlebih-lebihan terhadap orang saleh, ditampakkan oleh syaitan sebagai penghormatan. Sebaliknya, ditampakkan oleh syaitan sebagai penghormatan kepada mereka. Iya. Demikian pula hari ini, perbuatan menyekutukan Allah yang paling Allah murkai, yaitu berdoa kepada selain Allah diantaranya. Namun oleh syaitan, baik setan manusia maupun setan jin, mereka namakan sebagai tawassul. Mereka namakan memohon syafaat. Padahal itu adalah kesyirikan. Kalau tidak dinamakan itu, mana mungkin orang menyekutukan Allah. Coba kalau dinamakan berdoa kepada para wali, itu namanya syirik. Tidak ada orang yang mau melakukan kalau dia muslim. Tapi ketika dinamakan tawassul, tawassul itu kan ibadah, tetapi dinamakan kepada kesyirikan, maka sekian banyak orang tertipu. Sebabnya apa? Karena kebodohan. Mudah ditipu. Orang kalau mengerti hakikat, gak akan mungkin dia tertipu. Ya, sama dengan apa namanya, bunga bank ya. Riba. Mau dinamakan bunga, mau dinamakan flower, mau dinamakan faidah. Ya. Dalam bahasa Arab, bunga bank disebut faidah. Faidah bagus, manfaat. Ya. Dia gak akan tertipu. Maka harus berhati-hati. Dan sebaik-baik kehati-hatian dari makar syaitan adalah ilmu. Ya. Ilmu adalah senjata untuk menghadapi makar syaitan. Baik. Pelajaran yang keempat, at-tahdhiru minal bid'ah. Ini subhanallah juga pelajaran yang sangat penting sekali. Juga termasuk penjelasan tentang akar kesyirikan. Kenapa sebab muncul kesyirikan? Di dalam kisah ini ada peringatan dari bahaya bid'ah wal muhdatsat dan perkara-perkara baru dalam agama. Walau hasuna qasdu fa'iliha. Meskipun orang yang melakukannya bermaksud baik. Perhatikan riwayat yang saya bacakan tadi. Dalam satu riwayat Imam Ibnul Qayyim berkata bahwa generasi salaf mengatakan orang-orang dulu itu berkata, "Lau sawwarnahum kana asywaq lana ilal ibadah fasawwaruhum." Kata mereka sebelum membuat gambar-gambar tersebut. Ini salah satu sebab yang menjelaskan kenapa mereka membuat gambar-gambar dan patung-patung itu. Kata mereka, andai saja kita buat gambar-gambar ini, maka akan membuat kita lebih semangat ibadah. Perhatikan, apa tujuan mereka? Tujuan mereka sungguh mulia, agar lebih semangat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ikhwan sekalian, ibadah di atas kebatilan, ibadah di atas kebid'ahan, itu tidak ada nilainya sama sekali. Oleh karena itu orang-orang khawarij, kita dapati pensifatan mereka luar biasa. Mereka hafal Al-Quran, mereka solat malam, mereka berpuasa. Tetapi seluruh ibadah mereka itu dibangun di atas dasar akidah yang batil, di atas dasar kebid'ahan, sehingga tidak ada nilainya sama sekali. Mereka termasuk kilabun nar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anjing-anjing neraka. Ini bahaya kebid'ahan. Mereka punya niat yang sangat bagus. Mereka buat kebid'ahan ini, yaitu beribadah di kuburan orang-orang saleh dan membuat patung-patung mereka dengan satu niat yang mulia, supaya ketika melihat orang-orang saleh tersebut, teringat mereka, semangat lagi beribadah. Bagus kan? Pada akhirnya yang mereka lakukan itu, walaupun niatnya baik, malah mengantarkan mereka kepada kesyirikan. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam kisah ini terdapat peringatan dari bahaya bid'ah. Bid'ah itu semuanya dilarang meskipun orang yang melakukannya berniat baik. Dan bahkan meskipun hasilnya baik. Jadi bukan syarat suatu bid'ah itu tidak ada manfaatnya. Mungkin ada manfaatnya, sama saja dengan khamar. Iya kan? Khamar ada manfaatnya. Mungkin kalau orang sangat haus, dia minum khamar. Atau mungkin dia kedinginan, minum khamar, jadi hangat. Tapi apakah dia halal? Dia haram. Iya. Sama dengan bid'ah. Mungkin orang mengatakan, kita merayakan maulid, supaya kaum muslimin makin cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada manfaat seperti itu. Tetapi tetap saja itu bid'ah. Iya. Bukan hanya niat yang kita lihat, tetapi juga cara. Niat yang benar harus disertai dengan cara yang benar. Iya. Jadi, walaupun ada manfaatnya mereka melakukan bid'ah tersebut, yaitu membuat mereka semangat beribadah, tetapi tetap saja terlarang. Karena akibatnya sangat berbahaya. Apakah di dunia maupun di akhirat. Iya. Amalan mereka tidak diterima, dan juga bisa mengantarkan kepada kesyirikan ataupun mengantarkan kepada bid'ah yang lain. Iya. Jadi tetap diharamkan. Makanya sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, "Kullu bid'atin dalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan." Semua bid'ah itu sesat meskipun manusia menganggapnya sebagai sebuah kebaikan. Iya. Jadi tidak cukup niat yang baik di dalam beribadah, harus juga disertai dengan cara yang benar. Iya. Jadi salah besar kalau orang selalu mengatakan yang penting kan niatnya. Harus juga disertai dengan cara yang benar, bukan hanya niat. Bahkan disebutkan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, "Wa innama sawwaru awailuhum suwar liyata'assaw biha." Hanyalah orang-orang dahulu ini, pendahulu-pendahulu mereka, membuat gambar-gambar mereka untuk meneladani mereka. Ya, jadi maksudnya kalau lagi enggak semangat ibadah atau lagi lalai, ketika melihat orang-orang saleh dahulu, melihat guru-guru mereka, oh lebih semangat lagi. Ya. Walaupun ini juga tidak terlarang secara mutlak, tetapi dengan cara yang benar. Contohnya apa? Baca kisah-kisah mereka, itu sudah cukup. Iya kan? Kadang kita membaca kisah para nabi dan rasul, kisah para sahabat, kisah para ulama, tumbuh semangat kita. Ya. Makanya saya sering sampaikan, di antara yang menguatkan keimanan, yang membantu istiqamah, adalah membaca kisah orang-orang saleh. Kalau sampai di situ aja sekedar membaca itu sudah cukup. Enggak perlu dibikin patung-patung mereka. Jadi itu baik dari satu sisi. Iya. Namun kalau dengan cara yang salah, maka menjadi musibah dan bencana besar. Wa yatadzakkaru af'alahum shalihah. Agar mereka mengingat perbuatan-perbuatan saleh mereka. Yani orang-orang saleh terdahulu. Fa yajtahidu kajtihadihim. Sehingga mereka semangat beribadah seperti semangatnya orang-orang saleh tersebut. Wa ya'budullaha inda kuburihim. Maka mereka kemudian beribadah kepada Allah di kuburan-kuburan orang saleh tersebut. Summa khalafahum qaumun. Kemudian berganti satu kaum. Siapa mereka? Anak-anak mereka sendiri, anak keturunan mereka. Jahilu muradahum. Yang tidak mengerti maksud nenek moyang mereka. Apa sih maksudnya mereka membuat patung-patung? Atau maksud mereka punya kebiasaan ibadah di kuburan? Kan maksudnya biar semangat lebih beribadah kepada Allah, bukan menyembah mereka. Tetapi anak-anak mereka berikutnya, generasi yang baru, tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh bapak-bapak mereka. Fawaswasa lahumus syaitan. Maka setan datang lagi kepada anak-anak mereka untuk membisikkan kepada mereka, anna aslafahum kanu ya'buduna hadhihi suwar wa yu'azzimunaha, bahwasannya pendahulu-pendahulu mereka dulu beribadah kepada patung-patung tersebut dan mengagungkannya. Itulah ceritanya. Iya. Jadi siapa yang menyekutukan Allah? Bukan yang buat patung-patung tersebut, tetapi anak keturunan mereka. Ini juga diperingatkan para ulama, bahayanya tinggal di negeri-negeri kafir, di negeri-negeri musyrik. Kalau kita bisa menjaga akidah kita, bagaimana dengan anak keturunan kita kelak? Baik. Pelajaran yang kelima, anna hadhihi wasail ila syirk, fayajibul hadar minha. Bahwasannya ini adalah sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, maka wajib untuk berhati-hati darinya, wajib untuk menjauhinya, wajib untuk waspada darinya. Ini sifat seorang mukmin, harus takut. Ya, jangan merasa iman saya kuat, ya, saya enggak mungkin syirik, anak saya juga enggak, saya ajarkan tauhid. Jangan. Itu sifat orang yang terpedaya, sifat orang yang tertipu. Tetapi seorang mukmin itu harus senantiasa dalam keadaan harap-harap cemas, harap ibadahnya diterima, harap dia masuk surga, dan cemas jangan-jangan dia terjerumus di dalam api neraka. Maka dalam kehidupannya harus berhati-hati. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, seorang nabi dan rasul, beliau masih berdoa kepada Allah, Allahum wajnubni wa nabiyya an na'budal asnam, wa wajnubni wa baniyya an na'budal asnam. Beliau berdoa kepada Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah patung-patung. Ini seorang nabi dan rasul, takut terjerumus. Maka dikatakan oleh Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullah, wa man ya'manul bala' ba'da Ibrahim. Siapakah yang merasa pantas untuk aman dari bencana kesyirikan setelah Nabi Ibrahim saja takut? Jadi orang betul-betul dia tertipu dengan ilmu yang ada pada dirinya, kalau dia tidak takut terjerumus dalam kesyirikan, sehingga dia melakukan hal-hal yang menjerumuskannya atau sebab-sebab yang mengantarkannya kepada kesyirikan. Jadi ini wajib waspada darinya, jangan pandang remeh. Siapa yang memandang remeh berarti dia enggak mengerti tauhid. Iya. Pelajaran yang keenam, ma'rifatu qadri wujudil ilm wa madarrati faqdih. Mengenal kedudukan, pentingnya kedudukan ilmu atau keberadaan ilmu dan bahaya hilangnya ilmu. Ini pelajaran penting yang dapat kita petik dari kisah ini. Dari kisah ini kita mengetahui pentingnya keberadaan ilmu di tengah-tengah kita dan bahaya hilangnya ilmu. Adanya ilmu, kita akan selamat dari berbagai macam penyimpangan. Hilangnya ilmu menyebabkan kita terjerumus di dalam berbagai macam kesesatan. Iya. Ketika hilangnya ilmu tentang ibadah yang benar, terjerumuslah mereka ke dalam bid'ah. Ketika hilangnya ilmu tentang tauhid, maka terjerumuslah mereka ke dalam kesyirikan. Maka dalam kisah ini terdapat peringatan dari bahaya al-jahl fid-din, kebodohan di dalam agama. Ini merupakan salah satu sebab terbesar yang mengantarkan manusia kepada kesyirikan. Ini sesungguhnya kalau kita pelajari dari awal sampai di sini, ini sesungguhnya yang paling mendasar, akar yang paling dasar kenapa muncul berbagai macam kesyirikan dan kekufuran, karena kebodohan. Iya, karena kebodohan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, al-jahlu aslu kulli syarr. Kebodohan itu merupakan pangkal atau akar munculnya segala macam kejelekan. Inilah yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Iya. Pelajaran yang ketujuh, anna sababa faqdil ilm huwa mautul ulama. Bahwasannya sebab hilangnya ilmu adalah kematian para ulama. Kematian orang-orang saleh tersebut, hilang ilmu, kemudian kaumnya semakin bodoh. Pada akhirnya mereka memuliakan orang-orang saleh tersebut tidak berdasarkan ilmu. Tapi waktu itu masih mending. Mereka masih mengetahui tauhid. Mereka masih mengerti yang disembah adalah Allah. Tidak boleh menyembah patung-patung tersebut. Ketika mereka mati, ilmu hilang bersama mereka. Ilmu hilang bersama mereka. Lalu datang generasi berikutnya yang benar-benar sangat bodoh, sehingga dengan mudahnya syaitan menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan. Jadi semakin bodoh seseorang, semakin mudah bagi setan untuk menjerumuskan seseorang. Iya. Ini dia keadaan yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Semakin bodoh, semakin gampang setan untuk menjerumuskannya ke dalam kesyirikan. Iya. Jadi kematian ulama menyebabkan ilmu itu hilang. Demikian pula diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an, walakin yantazi'ul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubki 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, fasu'ilu wa aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Allah tidak mengangkat ilmu dari hamba-hambanya secara sekaligus, tetapi Allah menghilangkan ilmu dengan kematian para ulama. mematikan para ulama sampai ketika tidak ada lagi seorang alim, manusia mengambil teladan-teladan mereka atau tokoh-tokoh pemimpin mereka, orang-orang yang bodoh. Lalu orang-orang yang bodoh ini dimintai fatwa, maka dia pun berfatwa tanpa ilmu, maka dia sesat lagi menyesatkan. Iya. Maka kematian para ulama adalah musibah bagi umat ini. Oleh karena itu, hendaklah kita manfaatkan keberadaan para ulama di tengah-tengah kita untuk bersungguh-sungguh di dalam mengambil ilmu dan mempelajari ilmu dari mereka. Pelajaran yang ke-8, at-tahdhiru minat taqlid. Di dalam hadis ini terdapat peringatan dari taqlid. Ini juga termasuk akar kesyirikan. Jadi subhanallah, banyak sebab-sebab, landasan-landasan, pondasi-pondasi dan akar kesyirikan yang dijelaskan dalam hadis ini. Di antaranya adalah at-taqlid. Wa annahu qad ya'ulu bi alihi ilal muruki minal Islam. Bahwasanya taklid itu bisa membawa seseorang keluar dari Islam. Gara-gara taklid, gara-gara ikut-ikutan tanpa ilmu, akhirnya terjerumus dalam kesyirikan. Taklid itu artinya adalah ikut-ikutan tanpa ilmu. Apa saja yang dibuat oleh gurunya, apa saja yang dikatakan oleh kiainya, apa saja yang diajarkan oleh ustadznya, dia ikut begitu saja tanpa mengerti itu ada dalil atau tidak. Bahkan ketika jelas baginya ternyata pendapat ustadznya bertentangan dengan dalil, tetap saja dia pertahankan pendapat ustadznya. Itu namanya taklid, mengikuti tanpa dalil. Adapun kalau mengikuti dengan dalil, itu namanya ittiba. Iya, bahaya taklid. Inilah yang mengantarkan orang-orang atau kaum Nabi Nuh alaihissalam kepada kesyirikan. Iya. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini adalah peringatan dari bahayanya tidak memberikan pengajaran terhadap anak-anak kita. Ya kan? Jelas sekali. Ini juga akar kesyirikan. Anak-anak kita, kalau kita tidak ajarkan kepada mereka tauhid dengan benar, maka sungguh mudah sekali bagi syaitan untuk menjerumuskan mereka kepada kesyirikan. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik, bahwasannya mencintai orang saleh tidak boleh dengan cara-cara bid'ah, cara-cara baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Baik, ada tersisa 3 dalil. 3 dalil ini, karena waktu kita terbatas, akan saya bahas lebih ringkas lagi. Qala rahimahullah, wa an Umar radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Akhrajahu. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memuji aku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan di dalam memuji Ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Aku ini hanyalah seorang hamba. Maka ucapkanlah Abdullah wa rasuluh. Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Mensifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hamba Allah dan rasulnya adalah setinggi-tingginya pemuliaan terhadap beliau. Jangan lagi lebih tinggi daripada itu. Iya, atau jangan direndahkan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi terhadap para nabi mereka. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, kata Syekh, haramnya melampaui batas di dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengeluarkan beliau dari daerah penghambaan, dari wilayah penghambaan. Karena hal itu adalah kesyirikan kepada Allah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Iya. Dan sayang sekali, pujian berlebih-lebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di dalam buku-buku yang biasa mereka baca ketika peringatan maulid. Iya. Demikian pula dalam salawat-salawat yang mereka ciptakan, mengandung pujian berlebih-lebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai disebutkan dalam syair Burda, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwak inda hululil hadithil amam. Ini syair Burda yang biasa dibaca oleh sebagian orang dalam peringatan maulid. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung selain kepadamu ketika aku ditimpa musibah yang meratah. Ini jelas pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi melampaui batas. Ini sudah syirik. Demikian pula dalam salawat-salawat yang mereka ciptakan. Iya. Kemudian dalam hadis ini terdapat pelajaran bagaimana kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menasihati umatnya. Beliau peringatkan mereka, jangan berlebih-lebihan di dalam memuji aku. Pelajaran yang lainnya, bahwasannya berlebih-lebihan kepada orang saleh merupakan sebab yang menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Demikian pula dalam hadis ini ada peringatan dari apa namanya, menyerupai kaum musyrikin, menyerupai orang-orang kafir, menyerupai orang-orang Nasrani terhadap nabi-nabi mereka, inilah yang menjerumuskan kaum muslimin dalam kesyirikan. Hadis yang berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal guluwa fa inna ma ahlaka man kana qablakum al gulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hati kalian dengan sifat al gulu, berlebih-lebihan, karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah al gulu, sifat berlebih-lebihan tersebut. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis ini jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan bahaya gulu dan memperingatkan akibatnya, yaitu dapat membinasakan. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, larangan gulu dan penjelasan akibat dari gulu. Apa akibatnya? Dapat membinasakan. Membinasakan apa? Dikatakan para ulama, mencakup membinasakan agama seseorang, yakni menjerumuskan dia dalam bid'ah dan syirik, dan juga membinasakan badannya. Membinasakan badannya bisa jadi di dunia dan bisa jadi di akhirat kelak. Pelajaran yang kedua, di dalam hadis ini terkandung pelajaran, hendaklah kita mengambil hikmah, mengambil ibrah dari umat-umat yang telah berlalu. Kenapa mereka terjerumus dalam kesyirikan? Jauhi, jangan kita ikut-ikutan. Sehingga mereka sudah binasa, kita pun akan binasa seperti mereka. Hadis ini juga menunjukkan semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini subhanallah pelajaran yang besar. Hadis ini menunjukkan semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan umatnya dari kesyirikan dan dari sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Perhatikan, di dalam hadis-hadis yang sudah kita bacakan sampai di sini, ini semuanya menunjukkan semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendakwahkan tauhid dan memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan serta menjauhkan mereka dari kesyirikan tersebut. Demikianlah kita harus bersifat. Ya. Jangan kita lebih semangat mendakwahkan yang lainnya. Bahkan ada yang lebih semangat untuk memecah belah di antara orang-orang yang mendakwahkan tauhid. Semangatnya itu lebih besar. Iya. Dan dia biarkan kesyirikan yang terjadi di sekitarnya. Atau dia lebih semangat mendakwahkan untuk memberantas korupsi misalkan, atau memberantas berbagai kemaksiatan yang terjadi, itu juga perlu. Tetapi dia harus lebih semangat untuk memberantas kesyirikan, karena itu dosa terbesar. Iya. Maka itu termasuk tipuan syaitan kepada sebagian orang. Pelajaran yang berikutnya, di dalam hadis ini terkandung dorongan untuk bersikap pertengahan dalam ibadah. Dan dalam segala perkara, selalu berada di antara dua sisi, yaitu berlebih-lebihan dan meremehkan. Hadis ini juga menjelaskan bahwa sifat gulu, berlebih-lebihan terhadap orang saleh merupakan sebab yang mengantarkan kepada kesyirikan. Sebagaimana dalam hadis ini juga ada pelajaran, rasa takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu besar dari kesyirikan serta peringatan beliau darinya. Iya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja takut. Beliau takut kalau diri beliau dan umatnya terjerumus dalam kesyirikan. Apakah setelah itu kita kemudian merasa aman, merasa tidak takut, merasa tidak akan mungkin terjerumus dalam kesyirikan? Ini tidak pantas. Sifat seperti ini dimiliki oleh seorang muslim. Kita masuk dalil yang terakhir. Wali muslimin an ibni mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang melampaui batas. Qalaha salasan. Beliau mengatakan hal tersebut sebanyak 3 kali. Perhatikan jemaah sekalian, 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, celakalah orang-orang yang melakukan tanattu. Tanattu itu kata para ulama maknanya adalah ta'amuk, berdalam-dalam membahas satu masalah tanpa adanya dalil. Contohnya seperti orang yang bertanya kepada Imam Malik, seperti Allah, seperti apa Allah istiwa? Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran Allah istiwa, maka istiwa di atas arsy. Kita yakini istiwanya Allah di atas arsy tidak sama dengan istiwanya makhluk. Demikian pula Allah kabarkan sifat-sifat dzatiyah. Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah. Kita imani saja tangan Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, wajah Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Kalau kita menanyakan seperti apa sih tangan Allah, bagaimana bentuk wajah Allah, itu namanya tanattu. Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Nabi SAW mengatakan, celaka mereka ta'amuk di dalam satu permasalahan. Maka Imam Malik berkata, al-istiwa'u ma'lumun wal-kaifu majhulun wal-imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'ah. Istiwa itu sudah dimaklumi maknanya dari sisi bahasa. Kemudian bertanya tentangnya, atau sebelumnya beliau mengatakan bagaimana bentuknya, itu majhul, tidak kita ketahui, Allah tidak memberitahukannya, enggak usah kita memaksakan diri. Mengimaninya adalah wajib, mempertanyakannya adalah bid'ah. Ini contoh ta'amuk. Demikian pula orang yang berdalam-dalam di dalam membahas takdir Allah. Ini sudah pernah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdalam-dalam membahas takdir Allah tanpa adanya dalil. Ini sebab kesesatan. Ini sebab kesesatan qadariyah dan jabriyah. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, di dalam hadis ini terdapat dorongan untuk menjauhi sifat tanattu ini, berlebih-lebihan atau mendalam-dalam dalam satu permasalahan tanpa dalil, khususnya dalam masalah ibadah dan menghormati orang-orang saleh. Pelajaran yang berikutnya, dorongan untuk bersifat adil atau pertengahan dalam segala perkara. Pelajaran yang berikutnya, hadis ini menunjukkan kepada kita semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keselamatan umatnya, sehingga beliau mengingatkan dalam hadis ini sampai 3 kali. Dan semangat beliau di dalam menyampaikan, semangat beliau di dalam menyampaikan dakwah kepada tauhid dan memperingatkan dari bahaya kesyirikan. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari penjelasan bab ini. Baik, ada beberapa pertanyaan tentang bahaya gambar-gambar bernyawa. Bagaimana dengan profesi sebagai fotografer atau pers? Karena saya masih mempunyai usaha yang salah satunya pada bidang fotografi. Terima kasih. Saya bekerja di pers. Membuat gambar-gambar bernyawa termasuk dengan foto, hukumnya haram. Kalau dijadikan sebagai profesi, maka ini termasuk memakan dari penghasilan yang haram. Solusinya adalah hendaklah yang difoto bukan gambar bernyawa. Yang dimaksud gambar bernyawa itu adalah gambar manusia dan hewan. Itu yang dimaksud dengan gambar bernyawa. Menggambar manusia dan hewan. Iya. Jadi tidak ada masalah bekerja di bidang pers dan harus membuat gambar. Gunakan gambar selain gambar bernyawa. Dan di masa para sahabat ada orang yang punya profesi seperti itu. Dia suka melukis. Maka dikatakan oleh Ibnu Abbas, silakan kamu melukis, tetapi lukislah yang bukan gambar bernyawa. Iya. Apakah pemandangan, atau mungkin sekarang kan bisa kita di komputer buat gambar-gambar yang menarik. Bahkan kadang bisa lebih menarik daripada gambar bernyawa. Iya. Ada solusinya. Iya. Demikian pula di dalam bidang pers ini juga perlu diperhatikan. Dalam pemberitaan, hendaklah berhati-hati hanya memberitakan berita-berita yang benar dan waspada dari dampak-dampak negatif dari berita tersebut. Juga hati-hati jangan sampai terjerumus dalam ghibah, memberitakan kejelekan-kejelekan orang. Ini juga termasuk kesalahan sebagian para wartawan atau orang-orang yang, mungkin gak semua ya, sebagian bekerja di bidang pers, menjelek-jelekkan. Dan sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya ghibah adalah menggibah penguasa. Iya. Ini seburuk-buruknya ghibah. Apalagi menggibah para ulama. Nah, ini perlu dipelajari lebih detail. Bukan diharamkan secara mutlak, tetapi harus menjauhi perkara-perkara yang haram. Dan khusus berkaitan dengan gambar bernyawa, juga yang lebih diharamkan lagi adalah gambar-gambar wanita yang membuka aurat, ditampilkan di koran-koran, di majalah-majalah, atau di internet. Ini juga lebih diharamkan lagi. Iya. Jadi tidak masalah bekerja sebagai fotografer atau bidang pers selama dapat menjauhi hal-hal yang diharamkan tersebut. Iya. Ya, kita kan sudah paham pekerjaan kita harus menyesuaikan dengan syariat, bukan syariat yang menyesuaikan dengan pekerjaan kita. Bolehkah menggambar makhluk hidup tapi tidak utuh? Misalnya bentuk muka dari samping, gambar manusia dari belakang tidak nampak mukanya. Sebaiknya tidak ada kepalanya sama sekali, itu lebih afdal. Iya, itu lebih afdal. Karena Rasulullah SAW bersabda, as-suratul ra'su. Gambar itu adalah kepala. Artinya walaupun gak ada badan, tapi ada kepala, dia dihukumi gambar. Tapi ada badannya tanpa kepala, itu bukan gambar. Maka itu yang lebih afdal untuk dilakukan. Iya. Tapi tidak boleh kalau yang menggambar wanita ya. Iya. Kalau ada gambar-gambar makhluk bernyawa yang kadang tidak bisa kita hindarkan, seperti ada di buku-buku anak-anak sekolah, di kemasan-kemasan, nah kalau gambar tersebut kita tempel soltif warna hitam, boleh apa tidak? Boleh. Cukup ditempelkan bagian kepalanya saja, atau dicoret atau dirusak. Ya, yang penting sudah tidak nampak kepalanya. Ya, kecuali kalau dia membuka aurat, ya harus ditutup auratnya. Nah, adapun gambar-gambar yang akan berakhir di tempat sampah, seperti dalam bungkus makanan atau bungkus sabun, itu tidak ada masalah. Iya, gambar-gambar yang dihinakan, itu tidak ada masalah. Kalau mau ditutup juga tidak apa-apa, lebih bagus. Tapi mau dibiarkan juga tidak ada masalah. Itu yang akan berakhir di tempat sampah. Maksudnya tidak ada masalah bagi kita ya, tapi yang membuat itu tidak boleh. Ya. Kalau kita punya produk, tidak boleh kita bikin kayak gitu. Ya. Kalau kita misalkan butuh harus membeli sabun, tidak masalah kita beli. Ya. Dengan adanya gambar-gambar seperti itu, itu tidak ada masalah bagi kita, tapi yang membuat, memproduksinya, dia berdosa. Ya. Bagaimana hukumnya jika ada gambar-gambar bernyawa yang secara tidak sengaja ada di rumah kita? Apakah gambar karakter kartun seperti Mickey Mouse, SpongeBob, termasuk dalam gambar-gambar bernyawa? Iya, ini termasuk di dalam gambar-gambar bernyawa. Ya, seperti itu. harus ditutup. Dan apalagi ada di rumah kita, Rasulullah SAW telah bersabda, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwar. Malaikat tidak akan masuk di rumah yang terdapat gambar-gambarnya. Dikatakan para ulama, yang tidak masuk itu adalah maksudnya malaikat yang membawa rahmat. Jadi dia enggak mau masuk rumah yang ada gambar-gambar bernyawanya. Ya, kalau malaikat enggak masuk, siapa yang masuk? Ya, setan-setan dan teman-temannya. Ya. Bagaimana apabila kita bermaksud baik memberikan Al-Quran dan tafsirnya pada sekelompok majelis yang hanya membaca surat Yasin dan info kepada kami karena mereka tidak mampu membeli Al-Quran yang ada tafsirnya. Tapi kita tahu mereka masih sering bertawasul pada ahli kubur. Apakah perbuatan saya ini tidak benar dan berarti kami ikut termasuk dalam kesyirikan tersebut? Ini termasuk dakwah kepada mereka. Memberikan Al-Quran dengan tafsir yang benar atau memberikan buku-buku tauhid termasuk dakwah kepada mereka. Bagus. Iya. Ya mungkin saya sarankan untuk memberikan kepada mereka tafsir As-Sa'di yang berjudul Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Ini sudah ada terjemahannya. Tafsir Asy-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ataupun tafsir Ibnu Katsir. Iya. Ya paling tidak terjemahan juga enggak apa-apa. Namun yang afdal ada tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir atau Syekh As-Sa'di yang lebih mudah. Ini belikan dan berikan kepada mereka. Sertakan dengan kitab-kitab tauhid, buku-buku sunnah dan yang lainnya. Ini termasuk bentuk dakwah kepada mereka. Dan kadang lebih lebih bermanfaat daripada kita ngomong langsung. Kalau kita ngomong dia enggak dengar. Ya. Dia anggap anak kemarin sore sudah mau mengajari saya. Tapi kalau dia baca sendiri, wah Masya Allah ayatnya jelas ya. Dan jika dia juga kalau dia baca sendiri, kadang dia punya kesempatan lebih banyak untuk merenungkan. Oh ini ayatnya jelas, yang ngomong juga ulama. Maka dengan sebab itu dia mendapatkan hidayah. Ini jangan remehkan. Jangan remehkan dakwah dengan tauhid, bahkan dengan buku. Bahkan dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Syekh, Hafizahullah Ta'ala, senjata seorang da'i itu, ada tiga. Kata beliau, buku, kaset dan buletin, itu saja. Ya. Senjata seorang dai. Artinya senjata yang kelihatan maksudnya, yang utama tentunya ilmu yang dia miliki. Senjata dalam berdakwah kata beliau buku, buletin dan kaset. Ya, dan beliau ceritakan Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih itu ulama Ahlus Sunnah Mesir. Beliau itu tadinya ulama Asy'ari. Bukan orang biasa, ulama Asy'ari, jebolan Al-Azhar. Suatu hari beliau lewat di perkebunan seorang Muslim Ahlus Sunnah, biasa dia, orang biasa bukan ulama. Tapi dia siapkan di perkebunannya itu sebuah perpustakaan. Maka singgahlah Syekh Muhammad Al-Faqih di situ sambil membaca bukunya. Buku siapa yang dia baca? Buku-bukunya Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Akhirnya buku itu dihadiahkan oleh seorang tukang kebun ini, seorang petani ini kepada beliau. Pulanglah beliau dengan membawa buku-buku tersebut. Akhirnya di kemudian hari, beliau menjadi ulama besar Ahlus Sunnah di Mesir. Ini jangan remehkan dakwah dengan buku. Ya, kadang dari situ muncul orang-orang besar menjadi para ulama dengan sebab dakwah kita melalui penyebaran buku-buku. Juga buletin-buletin yang ringan ataupun kaset-kaset ceramah sekarang juga sudah sangat mudah dalam bentuk CD. Iya. Ini siapkan. Bagaimana hukumnya kita berfoto tapi foto tersebut tidak dipasang, hanya sebagai koleksi pribadi, tersimpan dalam HP, dalam komputer? Sama saja, tidak boleh. Ya, walaupun dia foto kemudian langsung dia buang, hapus. Ini kan yang dilarang gambar bernyawa. Dilarang membuat, itu yang pertama. Baru keduanya dilarang menyimpan. Iya, dilarang mengenakan. Iya. Kecuali dalam kondisi-kondisi yang darurat, misalkan untuk paspor atau KTP, itu pun sebagian ulama mengatakan berdosa orang yang membuat kewajiban-kewajiban tersebut. Tetapi kalau kita sangat butuh, enggak mungkin kita pergi berhaji tanpa itu, maka sifatnya darurat. Kalau enggak ada satu tuntunan darurat, maka tidak dibenarkan. Ya. Mengenai gambar bernyawa, apakah foto-foto dan gambar-gambar kartun seperti binatang yang dibuat lucu untuk konsumsi anak-anak juga terlarang dan mengantarkan kepada kesyirikan? Iya, ini juga termasuk yang terlarang, wallahu alam. Mengenai hewan kurban, apakah boleh, bagaimana hukumnya jika ternak hewan kurban tersebut diwujudkan, dibagikan dalam bentuk masakan hewannya, dimasak dulu baru dibagikan? Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Mau dibagikan dalam bentuk sudah dimasak ataupun belum dimasak, tidak apa-apa. Apabila kita sedang umrah atau haji, apakah tidak boleh sholat sunnah mutlak di dekat makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai makam Rasul masuk dalam masjid? Nah, ini pembahasannya insyaAllah lebih detail pada bab setelah ini. Ya, insyaAllah kita tunda penjelasan ini tentang kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di masjid. Pembahasannya pada bab setelah ini. Termasuk berlebih-lebihan dalam kesenangan seseorang, misalnya hal belanja makanan yang bersifat kebutuhan duniawi. Iya, ini sayang sekali waktu kita terbatas, saya belum sempat menjelaskan bentuk berlebih-lebihan dalam beberapa perkara. Termasuk dalam perkara-perkara duniawi juga. Ini diharamkan berlebih-lebihan padanya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubadzir tabdziran," janganlah kalian berlaku boros. "Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin," sesungguhnya orang-orang yang berlaku boros adalah teman-teman setan. Ya, berlaku bagi semua perkara, dalam semua perkara, apakah dalam ibadah, di dalam akidah, di dalam urusan-urusan duniawi, dalam perkara muamalat, ini ada penjelasannya oleh para ulama dan Syekh Ibnu Utsaimin di dalam kitab beliau Al-Qaul Mufid, ini lebih rinci menjelaskan di dalam bab ini tentang macam-macam gulu. Ya, bisa dirujuk dalam kitab Al-Qaulul Mufid ala kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, beliau lebih detail menjelaskan macam-macam al-ghulu, berlebih-lebihan. Walhamdulillah, ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.